Juga jangan suka ngungkit-ngungkit masa lalu orang lain. Tiap orang tuh ada hal-hal yang sensitif, yang kalau kita celetuk omongan itu, dia akan enggak enak perasaannya. Ya, misalkan yang anaknya kena narkotik. Kita jangan narkotik, narkotik nyanyi tuh, jadi dia tersinggung ya. Atau ada orang yang sedang diet itu ya Bu ya, nanya, Ibu berapa kuintal sekarang? Kata-kata kuintal ini ya, itu sejenis menyamakan dengan karung. Ini bikin orang sakit hati. Ini serius Bu ya. Kadang-kadang celetukan-celetukan kita enggak terpilih kata-katanya. Hasilnya orang jadi terluka, sakit hati. Pernah ada seorang ibu-ibu cerita, wah dia dimusuhi, apa sebabnya? Gara-gara dalam arisan melihat ada orang yang hidungnya agak bengkung. Ibu kok hidung ibu kayak burung beo ya? Sakit hati, hati-hati makanya.